إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis bahwa seorang mukmin terhadap mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini merupakan sebuah hadis yang agung di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa seperti itulah sifat kaum mukminin. Seperti itulah semestinya kaum mukminin. Sehingga hadis ini mengandung suatu anjuran untuk memperhatikan prinsip ini. Prinsip saling membantu, saling menopang, ibarat sebuah bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Hadis ini pun menunjukkan bahwa kaum mukminin hendaknya mereka menjadi orang-orang yang saling bersaudara, saling berkasih sayang, saling mencintai, dan saling berlemah lembut di antara mereka. Masing-masing dari kaum mukminin bersikap dan bermuamalah dengan yang lain sebagaimana dia suka dirinya disikapi dengannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini merupakan sebuah maslahat besar bagi kaum mukminin, di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menggambarkan bahwa kaum mukminin hendaknya memperhatikan maslahat yang lebih umum, kepentingan bagi masyarakat mukminin yang luas. Ikhwani fiddin rahimakumullah, agama ini seperti yang telah kita ketahui bersama terdiri dari banyak bagian, terdiri dari syariat yang bermacam-macam, tidak akan tegak kecuali dengan sama-sama ditegakkan. Di sana ada hal-hal yang sifatnya fardu ain, di sana ada hal-hal yang sifatnya fardu kifayah, hal-hal yang sifatnya fardu ain menjadi kewajiban masing-masing untuk dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun perkara yang itu merupakan fardu kifayah, maka Disitulah tampak dan semakin jelas bahwa kaum muslimin hendaknya saling membantu, saling menopang, karena dengan cara seperti itu kewajiban yang Allah wajibkan atas mereka akan terlaksanakan. Seandainya semuanya tidak melaksanakan, maka akan terbengkalai dan kewajiban dari Allah Azza wa Jal tidak terwujud. Namun dengan sebagian melakukan bidang-bidang tertentu mewakili yang lain dalam kadar yang mencukupi, maka kewajiban dari Allah Azza wa Jal akan terlaksana. Tanggung jawab kepada Allah Azza wa Jal pun telah tertunaikan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, cobalah kita melihat beberapa ayat Al-Quranul Karim yang menggambarkan bagaimana ta'awun, saling bantu-membantu di antara kaum muslimin. Pada surat At-Taubah ayat yang ke-122, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Dan tidaklah sepantasnya bagi kaum mukminin mereka semuanya pergi berperang. Tidakkah sebagian dari tiap-tiap kelompok dari mereka ada beberapa orang yang bertafaqquh fid din, mempelajari agama, untuk kemudian mereka memperingatkan kaumnya ketika mereka kembali, mudah-mudahan kaum mereka kemudian berhati-hati. Lihatlah ikhwan fid din rahimakumullah, pada ayat yang kita baca ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa tidak sepantasnya seluruh kaum mukminin pergi berperang, sekalipun itu adalah perang fi sabilillah, sekalipun itu adalah merupakan amalan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Azza wa Jal. Tapi dengan perginya seluruh kaum mukminin menuju peperangan, maka kewajiban yang lain, yaitu kewajiban talabul ilm, menuntut ilmu agama, kemudian mendakwahkan ilmu agama, akan terbengkalai. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Tidakkah pada tiap-tiap kelompok ada beberapa orang yang tetap mempelajari ilmu agama untuk kemudian memperingatkan kaumnya ketika mereka kembali. Nah, ini menunjukkan bahwa tegaknya Islam ini adalah dengan ta'awun, saling bantu-membantu di antara kaum mukminin. Sebagiannya melaksanakan sebuah tugas, yang lain melaksanakan tugas yang lain, semuanya berpadu dalam satu kesatuan, yaitu agama Islam, yang dengan itu akan terwujud ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain pula Allah Azza wa Jal berfirman, yaitu pada surat Ali Imran ayat yang ke-104, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Dan hendaknya sekelompok dari kalian ada sebuah umat yang mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, dan mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah pula ayat ini, bagaimana Allah Azza wa Jal memerintahkan agar ada sekelompok dari umat ini yang melakukan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini menunjukkan bahwa kewajiban ini pun akan bisa terlaksana oleh sebagian kelompok. Tapi tentu sebagian kelompok yang dimaksud adalah sebagian kelompok yang mencukupi bagi yang lainnya. Kalau belum mencukupi, maka kewajiban itu pun belum terpenuhi. Yang jelas bahwa ini menunjukkan bahwa di sana juga sangat penting adanya ta'awun antara kaum mukminin bantu-membantu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan saling bantu-membantulah kalian 'alal birri wat taqwa, untuk melakukan suatu amal kebaikan dan ketakwaan, melakukan amal-amal saleh, meninggalkan perkara yang mungkar. Ini pun diperlukan adanya ta'awun antara kaum mukminin. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bahkan dalam ayat Al-Quran pada surat At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mu'minat wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat, dan kaum mukminin yang laki-laki maupun perempuan, mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, mereka pun melakukan atau menegakkan salat dan menunaikan zakat. Pada ayat tersebut juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa itulah sifat kaum mukminin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Loyalitas di antara mereka dibuktikan dengan niat-niat baik di antara mereka dan dengan kerjasama yang baik di antara mereka, saling bantu-membantu dalam mewujudkan syariat ini, saling bantu-membantu dalam melaksanakan tugas-tugas Islam. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam mensyarah hadis ini, dalam menerangkan hadis ini, bahwa al-muslimuna qasduhum wa matlubuhum wahid, kaum muslimin tujuan mereka, tuntutan mereka adalah satu, wa huwa qiyamu masalihi dinihim wa dunyahum, yaitu tegaknya maslahat agama mereka dan duniawi mereka. Allati la yatimuddin illa biha, yang agama ini tidak akan sempurna kecuali dengan maslahat-maslahat tersebut. Wa kullu ta'ifatin tas'a fi tahqiqi muhimmatiha, dan tiap-tiap kelompok dari kaum muslimin berusaha untuk mewujudkan tugasnya masing-masing, bihasabi wa yunasibuha wa yunasibul waqta wal hal, sesuai dengan yang mereka mampu, sesuai dengan tugas mereka, sesuai dengan waktu dan keadaan yang mereka mampu melaksanakannya. Wala yatimmu lahum dzalik illa bi'aqdil musyawarati wal bahthi 'anil masalihil kulliyah, dan hal itu semuanya tidak akan terlaksana dan terwujud kecuali dengan mengadakan musyawarah-musyawarah dan pembahasan-pembahasan tentang maslahat-maslahat yang sifatnya universal atau menyeluruh. Wa bi ayyi wasilatin tudraku wa kayfiyati at-tariq ila sulukiha wi'anati kulli ta'ifatin lil-ukhra fi ra'yiha wa qawliha wa fi'liha, dengan menggunakan berbagai sarana yang mungkin dilakukan, dengan berbagai cara yang mungkin dilakukan, dengan bantuan masing-masing kelompok terhadap yang lain dalam memberikan ide, dalam mengatakan atau melakukannya. Begitu pula fi daf'il mu'aradat wal mu'awwiqat, dalam rangka juga menepis segala hal yang menghadang atau menghalanginya. Demikian ikhwan fiddin rahimakumullah, penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah terhadap hadis ini, yang artinya bahwa hal tersebut mesti dilakukan, dan ketika hal tersebut tidak dilakukan, maka tidak mungkin maslahat umum ini akan terwujud. Ikhwan fillah rahimakumullah, untuk itu maka kita semuanya mesti menyadari tentang hal itu dan mengutamakan kepentingan-kepentingan dan maslahat-maslahat yang menyeluruh daripada maslahat-maslahat pribadi kita. Karena kita tidak bisa melakukan berbagai aktivitas agama kita kecuali kita lakukan secara bersama-sama. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita dari segala hal yang akan bermudarat bagi pribadi-pribadi kita dan bagi kita bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri muslimin min kulli dhanb innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله mengingat pentingnya التعاون على البر والتقوى saling bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, saling bantu membantu untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan, maka itu semuanya sangat membutuhkan kepada kita ukhuwah yang kuat, persaudaraan yang kokoh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan dalam hadis yang kita baca tersebut bahwa kaum mukminin ibarat satu bangunan yang satu sama lainnya saling menguatkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan pula kita semuanya dalam berbagai hadis tentang pentingnya menjaga hal tersebut di antara kita. Bahkan ayat Al-Qur'an Al-Karim telah menegaskan di antaranya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Hanyalah kaum mukminin, mereka adalah orang-orang yang saling bersaudara. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Allah azza wa jal yang merekatkan antara kalbu-kalbu mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya engkau memberikan, mengeluarkan semua yang di bumi demi mewujudkan suatu persatuan, suatu ukhuwah, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa melakukan hal itu. Walakinallaha allafa bainahum, tapi Allah lah yang akan merekatkan kalbu mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau begitu, begitu mahalnya nilai ukhuwah, begitu mahalnya nilai ukhuwah. Seandainya seseorang berusaha untuk mewujudkan ukhuwah dengan harta sepenuh bumi, ternyata ia tidak bisa melakukannya, apalagi dengan harta yang kurang daripada itu. Kenapa? Karena ukhuwah yang hakiki benar-benar akan terwujud bila Allah Azza wa Jalla menyatukan kalbu mereka. Dan tidak mungkin kalbu kita akan bersatu kecuali di atas agama ini, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tunduk dengan sabda-sabda Rasul. Semuanya tunduk dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Menundukkan segala apa yang dalam kalbu kita, menundukkan hawa nafsu kita untuk semuanya sama-sama berpegang dengan tali Allah. Itulah yang akan menyatukan kalbu kaum muslimin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, lihatlah bagaimana gambaran seorang mukmin dalam sabda Rasulullah, innamal mu'min kal jamalil anif haythuma qidan qada. Sesungguhnya permisalan seorang mukmin adalah ibarat seekor unta yang sangat jinak, kemanapun ia dituntun ia pun akan mengikutinya. Ia bukan seorang yang membangkang, ia bukan seorang yang menentang, tapi ia seorang yang tunduk kepada kebaikan dan kebenaran demi kemaslahatan umum, ukhuwah yang mahal, persatuan yang tidak ternilai. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengumpamakan dalam hadis yang lain, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim wa tarahumihim matsalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Suatu hadis yang sering kita dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan kaum mukminin dalam kecintaan di antara mereka, dalam kasih sayang di antara mereka, dalam kelemah lembutan di antara mereka, ibarat sebuah jasad bila satu anggota badan saja yang merasa sakit, maka seluruh jasad ikut bersama-sama merasakan sakit sehingga ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur karenanya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sabda-sabda Nabi tersebut adalah sabda-sabda yang agung, harus kita letakkan di depan mata kita dengan penuh penghormatan, dengan penuh ketundukan, untuk kita sama-sama melaksanakan sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang kita tidak akan berbahagia kecuali dengannya, yang kita tidak akan memperoleh keselamatan kecuali dengannya. Dan berbahagialah bagi mereka yang menjalin ukhuwah fillah, menjalin kasih sayang di jalan Allah, menjalin rasa saling cinta karena Allah. Berbahagialah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sabdakan, "Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala akan naungi mereka, "yauma la dhilla illa dhilluh," di mana pada hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala, naungan arsh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lainnya. Siapa mereka? Di antara 7 golongan itu adalah, "warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaihi." 2 orang yang mereka saling kasih mengasihi, mereka saling cinta di jalan Allah karena Allah. "Ijtama'a alaih," keduanya bertemu karena itu, bukan karena kepentingan yang lain. "Wa tafarraqa alaih," dan keduanya pun berpisah masih dalam keadaan tersebut. Salah satu wafat, tapi tetap masih di atas mahabbah fillah, saling cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapat naungan Allah azza wa jal, orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. اللهم اجعلنا من المتحبين في الله، اللهم أصلح بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.